Bismillah, alhamdulillah, shalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa hudah wa sallama taslimin kathir wa ba'al islam. Siapa hafalannya sekarang? Fadlu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-allamah an-nahwi Muhammad ibn Abdullah Muhammad ibn Abdullah al-Andalusi rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibn Maliki ahmadu rabbillah khayra maliki musalliyan 'alan nabiyyil mustafa wa alihil mustakmilin asy-syarafa wa astaiinullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqarribul aqsa bilafzin mujazi tuqarribul aqsa bilafzin mujazi wa tabasutul bazla biwa'din munjazi wa taqtadhi ridan bighairi sukhti fa'ikatan alfiyyat ibn mu'ti. Agak cepat sedikit. وهو بسبك هائج تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلا والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للإسم تمييز حصل بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وماضي الأفعال بالتامز وتم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن النون محل فيه هو اسم النحو صح وحيهل فيه هو اسم النحو صح وحيهل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني بشبه من الحروف مدني كالشبه الوضع في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار بلا تأثر وكافتقار الصلة ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن منفوت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكنا ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن كم والرفع والنصب جعلا إعرابا لاسم وفعل نهولا أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر وجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر وارفع بواو وانصبن بالالف وجبر بياء ما من الاسماء اصف من الاسماء اصف وجبر بياء وجبر بياء من الاسماء من الاسماء وجبر بياء ما من الاسماء اصف وجبر بتاع حمزه يبوان ضروره ما من الاسماء اصف وجبر وجبر بياء وجبر بياء ما من الاسماء وجبر بياء ما من الاسماء اصف وجبر بياء ما من الأسماء أصف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ هم كذاك وهن والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتالييه يندر وقصرها من نقصهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا دليا كجاء أخو أبي كذا اعتلا بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا كلتا كذا كثنان واثنتان كبنين وبنتين يجريان وتخلف الياء في جميعها الألف jarun wa nasban ba'da fathin qad ulif. Warfa' biwawin wa biyajur wa ngusibi. Salima jam'i amirin wa muznibi. Wasyubihi zaini wa bihi ishruna. Wababuhu ulhika wal ahluna. Ulu wa alamuna illiyuna. Wa araduna shazza wa sinuna. Wababuhu wa mislahinin qad yarizal babu huwa inda qawmin it. Dal babu wa huwa inda qaumin yattarid wa huwa dal babu wa huwa inda qaumin yattarid ya terus niki wa nuna majmu'in wa ma bihi iltahaq faftah wa qallaman bi kasrihi natq wa nunu ma tunniya wal mulhaqi bih bi aksi dzaka sta'maluhu fantabih wa ma bita wa alifin qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fin nasbi ma'a kadza ulatu walladhi isman qad ju'il ka'azri'atin fihi dha aydan ka'azri'atin fihi dha aydan qubil wa jarra bil fathati ma la yansarif ma lam yudaf aw yaku ba'da al radif wa ja'al li nahwi yaf'ala nin nuna raf'an wa tad'ina wa tas'aluna wa hazfuha lil jazmi wan nasbi simah kalam takuni litarumi mazlamah wa sammi mu'tallan min al-asma'i ma kal mustafa wal murtaqi makarima fal awwalu al-i'rabu fihi qudira jami'uhu wa huwa alladhi qad jami'uhu wa huwa alladhi qad kusira wa athani manqusun wa nasbuhu zuhar wa raf'uhu yunwa kadha aydan yujar wa ayyu fi'lin akhirun minhu alif aw wawun aw ya'un fa mu'tallan urif fal alifan wi fihi ghayrul jazmi wa abdi nasba ma kayda'u yarmi wa rafa'a fihi man wahdif jaziman wa rafa'a fihi man wi wahdif jaziman wa rafa'a fihi man wi wahdif jaziman salasahunna taqdi hukman laziban annakiratu wal ma'rifah nakiratun qabilu al-mu'assira aw waqi'un mawqi'a ma qad dhukira wa ghayruhu ma'rifatun kahum wadi wa hinda wa bani wal gulami wal ladhi fama lidhi ghaibatin aw huduri ka anta wa huwa sammi bidhamiri wa jittisalin minhuma la yubtada wa la yali illa ikhtiyaron abada kalya'i wal kafini bini amin bini kalya iwal kafi min ibni akramak wal ya'i wal ha min salihi ma malak wa kullu mudmarin lahul bina yajib wa lafzu ma jurra ka lafzi ma nusib dirraf iwan nasbi wa jarrin nasolah ka arif bina fa innana nilnal minah wa alifun wal wawu wal nunu lima ghaba wa ghairihi ka qama wa alama wa min damiri rraf ima yastatiru kal kaf'al wafiq naktabiz iz tashkuru wadurtifa'in wangfisalin anahu wa anta wal furu'u la tashtabihu wadumtisabin finfisalin ju'ila iyaya wa tafri'u laysa mushkila wa fi ikhtiyarin la yaji'u al-munfasil idha ta'atta an yaji'u al-muttasil wasil ayufsil ha asalnihi wa ma ashbahahu fi kuntuhul khulfun tama kadaka khiltanihi wa attisala akhtaru ghayr ikhtarul infisala wa qaddimil akhassa fi attisali wa qaddiman ma shi'ta fi infisali wa fi ittihadir rutbatil zanfasla wa qad yubihul ghaibu fihi wasla wa qabla yan nafsi ma'al fi'lil tuzim nunu wiqayatin wa laysi qad nuzim wa laytani fasha wa layti nadara wa ma'la an la'kis wa kun mukhayyara fil baqiyati wa attiraran khaffafa minni wa anni ba'du man qad salafa wa fi ladunni laduni qalla wa fi qadni wa qatni al-hasfu aydan qad yafi al-alam ismun yu'ayyinu al-musamma mutlaqa alamuhu ka ja'farin wa khirniqa wa qaranin wa adanin wa lahikin wa shalqamin wa haylatin wa washikin wa isman asha'i di kasraja wa lahiqi wa washiqi wa qaranin wa qaranin wa adanin wa qaranin wa adanin wa lahiqi wa qaranin wa adanin wa lahiqi وقرن وعدن ولاحق وشذق من وهيلة وواشق wasman ata wa kunyatan wa laqaba wa akhiran za in siwahu sahiba wa in yakuna mufradain fa'adif hatman wa illa atbi'il ladhi radif wa minhu manqulun kafadlin wa asad wa dhurtijalin kasu'ada wa udad wa jumlatun wa ma bimasjin rukiba za'in bighayri wajhi tamma u'riba wa sya'a fil a'lami dhul idafah ka'abdi syamsin wa abi kuhafah wa wada'u li ba'dil ajnafi alam ka'alamil ashkhasi lafzan wa huwa am min zaka ummu iryatin lil aqrabi wa hakada su'alatun lil sa'labi wa misluhu barratun lil mabarrah kada fajari alamun lil fajarah kada fajari alamun lil fajarah kada fajari alamun lil fajarah ismul isyarat ismul isyarah بدال مفرد مذكر أشر بذي ودهتيتا على الأنثى اكتصر ودانتان للمثنى المرتفع وفي سواه دينتين اذكر تطع وبأولى أشر لجمع مطلقا والمد أولى ولدى البعد انتقا بالكاف حرفا دون لام أو معه واللام إن قدمتها ممتنعة وبهنا أوها هنا أشر إلى دان المكان وبه الكافصلا في البعد أو بسمفه أو هنا أو بهنا لكانطقا أو هنا الموصول yeah. موصول الأسماء الذي الأنثى التي والياء إذا ما ثنيا لا تثبتي بل ما تليه أوليه العلامة والنون إن تشدد فلا ملامة والنون من ذين وتين شددا أيضا وتعويض بذاك كسدا جمع الذي الأولى الذين مطلقا وبعضهم بالواو رفعا نطقا باللات واللاء التي قد جمعا واللائك الذين نزرا وقعا ومن وما وأل تساوي ما ذكر وهكذا ذو عند طيء شهر وكالتي أيضا لديهم ذات وموضع التي أتى ذوات ومثل ماذا بعد ما استفهامي أو من إذا لم تلغ في الكلام وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن عند الذي بنه كفل وصفة صريحة صلة أل وكونها بمعرب الأفعال قل أي كما وأعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير انحذف وبعضهم أعرب مطلقا وفي ذا الهذف أيا غير أي يقتفي إن يستطل وصل وإن لم يستطل فالهذف نذر وأبوا أن يختزل إن صلح الباقي لوصل مكمل والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بفعل نو وصف كمن نرجو يهم كذاك حذف ما بوصف خفضا كأنت قاض بعد أمر من قضى كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر المعرف بأداة التعريف yeah. الحرف تعريف أو اللام فقط فنمط عرفت قل فيه النمط وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي ولاضطرار كبنات الأوبر كذا وطبت النفس يا قيس السري وبعض الأعلام عليه دخلا للمح ما قد كان عنه نقلا كالفضل والحارث والنعمان فذكر ذا وحذفه سياني وقد يصير علما بالغلبة مضاف أو مصحوب ألك الأقبة وحذف ألذي إن تنادي أو تضيف أوجب وفي غيرهما قد تنحذف الابتداء مبتدأ زيد وعاذر خبر إن قلت زيد عاذر من اعتذر وأول مبتدأ والثاني فاعل نغنى في أثار زاني وكاستفهام النفي وقد يجوز نحو فاعل يجوز نحو فائز أولو الرشد والثاني مبتدا وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبقا استقر ورفعوا مبتدا بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدا والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي شاهدة ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنبق الله حسبي وكفى والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير يشتق وهو ذو فهو يشتق فهو ذو فهو ذو ضمير مستكن يشتق فهو ذو ضمير مستكن وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر ولا يكون اسم زمان خبرا عن دستة وإن يفد فأخبرا ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفدك عند زيد النمرة وهل فتى فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير خير وعمل بر يزين وليقص ما لم يقل والأصل في الأخبار أن تؤخرا وجوزوا التقديم إذ لا ضررا فامنعه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادمي بياني كذا إذا ما الفعل كان الخبر أو قصد استعماله منحصرا أو كان مسددا لذي لا مبتدا أو لازم الصدر كمن لي منجدا ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبينا يخبر كذا إذا يستوجب التصديرا كأين من علمته نصيرا وخبر المحصور قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمدا وحذف ما يعلم جائز كما وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما وفي جواب كيف زيد قل دنس فزيد استغني عنه إذ أرف وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم وفي نص يمين ذا استقر وبعد واو أينت مفهوم معك مثل كل صانع وما صنع وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أدمرا كضربي العبد مسيئا وأتم تبيني الحق منوطا بالحكم وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سرات شعرا كان وأخواتها ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر ككان ظل بات أضحى أصبحا أمسى وصار ليس زال برحا فتئ وانفك وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبع ومثل كان دام مسبوقا بما كأعط ما دمت مصيبا درهما وغير ماض مثله قد عملا إن كان غير الماض منه استعملا وفي جميعها توسط الخبر أجز وكل سبقه دام حضر كذاك السبق خبر من نافية فجئ بها متلوة لا تالية ومنع سبق خبر ليس استفي وذو تمام ما برفع يكتفي وما سواه ناكس والنقص في فتئ ليس زال دائما كفي ولا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر ومضمر الشان اسما وإن وقع موهم ما استبان أنهم تنع وقد تزال كان في حشو كما كان أصح علم من تقدما ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو وبعد إن ولو كثيرا جشتهر وبعد أن تعويض ما أنهرتك كمثل أما أنت برغ فاقترب ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حذف ملتزم فصل فيما ولا ولا تا وإن المشبهات بليس المشبهات المشبهات بليس إعمال ليس أعملت إعمال ليس أعملت ما دون إن مع بقى النفي وترتيب زك ترتيب زك مع بقى النفي وترتيب زك وسبق وسبق حرف جر وظرف كما أو ظرف لي وسبق حرف وسبق حرف جر أو ظرف كما جرناو gitu lebih mudah sabq harfi jarinau ya boleh juga وسبق حرف جر أو ظرف كما بي أنت معنيا أجاز العلماء ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بملزم حيث هل وبعد ما وليس جر بل خبر وبعد لا ونفي كان قد يجر في النكرات عملت كليس لا وقد تللات وإن ذا العملا وما للات في سوى حين عمل وهدف ذي الرفع فشا والأكس قل أفعال المقاربة ككان كاد وعسى لكن ندر غير مضارع لهذين خبر وكونه بدون أن بعد عسى نذر وكاد الأمر نذر وكاد الأمر فيه عكسا وكعسى حرى ولكن جعلا خبرها حتما بأن متصلا وألزم خلولك أن مثل حرى وبعد أوشك انتفاء النزرا ومثل كاد في الأصح كربا وترك أن مع ذي الشروع وجبا كأنشأ السائق يهدو وتصفق كذا جعلت وأخذت وعالق واستعملوا مضارئا لأوشكا وكاد لا غير وزادوا موشكا بعد أسخلوا لك أوشك قد يرد غنا بأن يفعل ساد أنفك غنا بأن يفعل أنسان فكد وجردا عسى أو ارفع مدمرا بها إذا اسم قبلها قد ذكرا والفتح والكسر أدس في السين من نحو عسيت وانتقى الفتح زك إن وأخواتها لإن أن ليت لكن لعل كأن أكس ما لكان من عمل كإن زيدا عالم بأني كفء ولكن ابنه ذو كفء ولكن ابنه ذو يقني ورائد الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذي وهمز إن افتح لسد مصدر مسدها وفي سوى ذاك اكسر فاكسر في الابتداء وفي بدء صلة وحيث إن اليمين مكملة أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل وكسروا من بعد فعل ألقى باللام كعلم إنه لذو تقى بعد إذا فجاءة أو قسم لا لام بعده بوجهين نمي مع تلو فالجزى وذا يضطرد في نحو خير القول إني أحمد وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتدا إني لا مبتدا إنه إني لوزر ولا يلي ذي اللام ما قد نفيا ولا من الأفعال ما كرضيا وقد يليها مع قد كإن ذا لقد سما على العدا مستحوذا مستحوذا لقد سما على العدا مستحوذا وتصحب الواسط معمول الخبر وتصحب الواسط معمول الخبر والفصل واسما حل قبله حل قبله الخبر والفصل واسما حل قبله والفصل واسما حل قبله الخبر حل قبله الخبر ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل وجائزٌ رفعك معطوفًا على منصوب إن بعد أن تستكملا وألحقت بإن لكن وأن من دون ليت ولعل وكأن وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تحمل وربما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإنذي موصلا وإن تخفف أن فاسمها استكن والخبر جعل جملة من بعد أن وإن تكن وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا فالأحسن الفصل بقد أو نفي نو تنفيس نو لو وقليل ذكر لو وخففت كأن أيضا فنوي منصوبها وثابتا أيضا روي. Masih enak ya, tinggal di apa sempurnakan kemungkinannya ya, sama bacaannya ada yang kurang pas tanwin-tanwinnya, yang saya kasih 94 lah. Ya, siapa lanjutkan, silakan. Bismillah. Ayyun kama wa'uribat ma lam tudaf wa sadru wasliha dhamirun hadaf. Ayyun mubtada. Kama jar wa majrurun muta'alliqun bi mahdhufin khabar. Kama wa'uribat waw 'atifah, u'ribat fi'lun madhi mabniyun lil majhul. والتاء للتأنيس وفاء ونائب الفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي يعود إلى أي ما مصدرية ظرفية لم حرف نفي وجزم وقلب yeah. تضاف ما لم تضاف تضاف فعل مضارع مبني للمجهول مجزوم بلام ونائب فاعله ونائب فاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي يعود على أي تضاف يعود إلى وصدر وصدر واو الحال صدر مبتدأ وهو مضاف مصليا وصلها وصلي مبتدا صدر وصلها صدر صدر مبتدا وهو مضاف وصلي مضاف اليه وهو مضاف مضاف اليه وهو مضاف والهاء ضمير مضاف اليه ضمير خبر المبتدا والجمله من المبتدا والخبر في محل نصب hal sahibuhu dhamirul mustatir ya'ud a'id ala ay ala hal wal jumlah al mubtada wal khabar fi mahalli nasbin hal sahibuhu dhamirul mustatir في تضيف الأعيد على أي على أي تضيف ما لم تضاف ضمير إن حذف فعل ماضي وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على ضمير التقدير مثل ما في كونها أي مثل ما في كونها موصولا صالحا لكل واحد من المفرد والمثنى والجمع مذكرا كان أو مؤنثا yeah. وأعربت هذه الكلمة مدة عدم إضافتها في حال كون صدر وصلها ضمير محذوفا قال الشارح رحمه الله تعالى Ya'ni anna ayyan mutlaqan anna ayyan kauniha misluma. Anna ayyan misluma langsung aja. Suma. Anna ayyan misluma. Ya. Annaha takunu bilafzin wahidin lil muzakkari imma lil muzakkari wa muannas. Awil muannas. Lil mufradi wal musanna wal majmu'. Nahu yu'jibuni ayyuhum qa'im. Yu'jibuni ayyuhum huwa qa'im. Summa ayyan laha arba'atu ahwal. Al-ula ang tudafa wa yuzkara sadaru silatiha. Nahu yu'jibuni ayyuhum huwa qa'im. Ya. Al-thani alla tudafa wa la yuzkara sadaru silatiha. Nahu yu'jibuni ayyun qa'im. Ya. Al-thalith alla tudafa wa yuzkara sadaru silatiha. Nahu Yu'jibuni ayyun huwa qa'im. Ya. Fa fi hadhihi al-ahwali ats-tsalasah takunu mu'rabah bil harakati ats-tsalas. Ya. Nahu yu'jibuni ayyuhum qa'im wa ra'aytu ayyuhum qa'im wa marartu bi ayyihim qa'im. Ar-rabi' wa hal majarra. Ya, arabiah yang keempat hal. Arabiah. Ang tudafa wa yuhdaf sadru silah. Nahu yu'jibuni ayyuhum qa'im. Fa fi hadhihi al-halah tubna 'ala ad-dhamm. Tubna 'ala ad-dhamm. Yu'jibuni ayyuhum qa'im nahu yu'jibuni ayyuhum qa'im wa ra'aytu ayyuhum qa'im wa marartu bi ayyihim qa'im wa minhu qawluhu ta'ala thumma lananzi'anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu 'ala rahmani aitiyya wa qawlu sya'ir idha ma laqita bani malikin fasallim ala ayyuhum afdalu. Wa hadhihi mustafadun min qawlihi wa uribat ma lam tudaf ila akhirih. Anna ayyan laha arba'u ahwal. Al-mu'annas bisa juga muzakkar terus. Boleh imma li mu'annas muzakkar. Boleh arba'atu, boleh arba'u, ya. Al-awwal idha udifat wa dhakara sadru silah. An tudafa wa yuzkar sadru silah. Al-thani alla tudaf. Fa hukmuhu an tu'rab. Al-thani alla tudafa wa la yuzkara sadru silah wa hukmuhu an tu'rab aydan. Mu'rab. Al-thalith alla tudafa wa yuzkara sadru silah fa hukmuhu an tu'rab aydan. Fa kharaja hala arabiah ya'ni an tudafa wa yuhdaf wa hudifa sadru silah. Fa hukmu hadih antubna ala dhammi. Ala dhamm. Ya. Tazid mau ditambahkan? Yakfi. Silakan yang lain, barangkali ada yang mau menanyakan. Ya. Masih kan pembahasannya? Belum disampaikan? Hah? Tentang ayun. Ayun kama wa'uribat malam tudaf wa sadru asliha dhamirun in hadas. Ayun sebagaimana mak. Ya. Ya, ini dia adalah apa? Isim mausul yang anna kulla wahid minhuma musyarak yusta'mal al-mufrad wal-muthanna wal-majmu' lil-mudzakkar wa kadzal lil-muannats. Ya. Tapi ada syaratnya di sini. Kalau ma jelas apa? Mabni. Kalau ayun untuk mabni seperti ma ada apa? Syaratnya. Ya. Ayun sebagaimana ma jadi i'rab ma lam tudhaf selama tidak diidhafahkan dalam keadaan sadr silahnya dhamir yang dibuang. Jadi kalau ayun keadaannya seperti ini diidhafahkan kemudian sadr silahnya dibuang maka dia mabni. Ya. Maka keluar dari ucapan beliau tiga keadaan di mana dia ayun apa? Mu'rab. Keadaan yang pertama dia diidhafahkan. Kemudian disebutkan apa? Sadr silahnya. Keadaan yang kedua diidhafahkan. Kemudian dibuang sadr silahnya. Kemudian tidak diidhafahkan dan disebutkan sadr silahnya. Mudah kan? Ya. Ada yang mau nambahkan? Ya. Ya, kasih tambahan. Iya, ada khilaf kan di ada bahasanya tidak ada khilafnya. Ya, silakan tambahkan. Hah? Ini lagi nanya, Ustaz. Apa? Lagi nanya. Oh, lagi nanya. Nanya dulu ya, enggak apa? Nanya apa? Ya, silakan antum tanyakan apa? Enggak pada Subhanallah Allah Azza wa Jalla kana zi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu siyada khilaf dari para ulama. Ya, pada ucapan Allah, ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن اعتيا. Ada berapa sisi Arab gitu ya? Padanya. Pada ainya. Ya, silakan bisa dijelaskan. Waqad quri'a ay ayyahum. Waqad quri'a ayyahum fi ayyahum bin nasbi. Alal i'rab berarti. Ada iya, ada yang seperti itu. Ada enggak? Hah? Ada. Ada. Siapa? Kira-kiranya siapa? Hah? Tari nomor? Nomor 2. Apa? Harun Al-Awar. Iya. Terus berarti mu'rab. Terus kalau dia dibaca dhammah bagaimana? Thumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani 'atiyya. Ada berapa syi'rab kalau dibaca dhammah? Ya, kalau dibaca fathah berarti dia mu'rab. Mansub ya. Ya, kalau dibaca ayyuhum ada berapa syi'rab? Kalau yang disebutkan tadi, i'rabnya bagaimana dia? Mabni atau bagaimana? Thumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani 'atiyya. Di sini mu'rab atau mabni? Mabni. Apa mabni? Kenapa mabni? Li'annahu yuhdaf sadr silah. Terus? Apa? Ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani 'atiyya. Udhifa, ya, diidhafahkan. Wahudhifa minhu sadru asilah. Maka dia mabni. Ya, malam tudhaf, wa sadru asliha dhamirun in hadaf. Ayun itu mu'rab. Selama dia tidak diidhafahkan dalam keadaan sadru silahnya, dhamir dibuang. Berarti kalau dia diidhafahkan dalam keadaan sadru silahnya dibuang, maka dia mabni. Ya, contohnya ini. Ada sisi yang lain enggak gitu? Enggak tahu. Lupa. Ola, ya, coba Hamzah, jelasin saja. Ya. Sisi Rob yang lain. Pendapat pendahulunya si bawah siapa? Ini pendapat siapa ini? Yang seperti ini. Yang mengatakan dia mabni ketika dia bafahkan dan sadru silahnya dibuang. Si bawah. Kemudian ada qaul yang lain? Ada Khalil. Pendapat Khalil. Pendapat pendahulunya itu syekhnya si bawah siapa? Khalil. Khalil dan? Yunus. Yunus. Bagaimana pendapat Khalil? Kalau Khalil dia menjadikannya isifham. Ya, iya Pak. Kalau Khalil tidak ada ayun yang datang sebagai apa? Isim mausul. Ya di dia bawa di sini ayun kepada isim istifham. Terus bagaimana i'rabnya? Ta'liq i'rabnya. Yang ta'liq Yunus atau Khalil? Kalau salah Yunus ya. Yang ta'liq itu. Khalil sekarang Khalil. Jadi dia dijadikan sebagai apa? Hah? Oh iya. Ya, sebutkan. Ya, ainya ai bukan ai mausul tapi istifham dengan qaul muqaddarah. Iya, apa takdirnya? Summa lanzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum al-maqulu fi ashaddu min kulli syi'atin alladhi yaqulu fihim ashaddu ayyuhum. Iya, ashaddu 'ala ar-rahmani 'itiyya. Jadi istifham itu adalah ma'mul dari qaul ya mahdhuf. Takdirnya summa lanzi'anna min kulli syi'atin alladhi yaqulu fihim ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani 'itiyya. Ini Khalil Yunus, bagaimana Yunus? Kalau Yunus jadi ta'liq. Iya. Kenapa? Ya seperti ini boleh. Karena beliau membolehkan ta'liq pada selain afalul. Ya, karena Yunus tidak membatasi pembahasan ta'liq pada afalul qulub saja. Boleh juga di sini mu'allaq. Terus bagaimana ya Rabnya? Berarti? Mubtada' al-khabar. Ya, mubtada' al-khabar pada mahalnya apa? Di mahali nasbin. Ya, sadda masadda. Sadda mafulai. Mafulai. Anzian. Ya. Oh, nanzi'ah berarti satu mafulnya. Mafulnya nanzi'ah, bukan alimah ya. Menutupi mafulnya nanzi'ah. Terus masih ada? Masih bahasan tadi. Ayun kama wa'ribat malam zuwaf. Walsondur wasliha wabamirun inhadah. Masih ada enggak? Kemudian, pendapatnya Kisai dan Akhfash. Ah, iya itu satu lagi. Pendapatnya Al-Kisai dan Al-Akhfash. Bagaimana? Bahasanya minnya min za'idah. Ya, minnya pada... za'idah. Berarti taukid kalau dalam Al-Qur'an dikatakan taukid atau silah, ya? Taukid. Berarti karena beliau berdua mensyaratkan bolehnya masuk pada fiil yang mujab atau kalimat yang mujab. Ya, karena beliau berdua Al-Akhfas dan Al-Kisai membolehkan datangnya min silah, taukid. Ya, pada yang kalam yang mujab. Meskipun yang benar jumhur, yang lebih rajih jumhur itu harus dia datang pada kalam yang manfi. Ya. Terus berarti i'rabnya setelah min bagaimana? Tsumma lanazzi'anna min kulli syi'atin. Tumma lananzi'anna min kulli syi'atin. Takdirnya apa berarti? Tumma lananzi'anna kulla ya. Kulla syi'ah maknanya. Dia mansub berarti. Wa alamatu nasbihi apa? Al-fatah al-muqaddarah. Mana min duriha apa? Isyawal mahal. Hafil jirza'id. Iya. Apa? Bi hafil jirza'id. Iya. Bi harfil al-jar al-za'id. Iya. Masih? Cukup. Ya, berikutnya. Ah itu ya tambahannya ya. Silakan dibaca wa ba'dhum. Wa ba'dhum a'raba mutlaqan wa fi dzal hadfi ayyan ghairu an ayyin yaqtafi in yustatal waslun. Ya. Wa al-istinaf ba'dhum mubtada marfu' marfu' dhamma dhahra rafi wa huwa mudhaf. Ya. Hum mamir muttasirun mabniun 'ala sukun fi mahalli jarrin fil mudhaf. Atau haknya yang menjadi dhamir, haknya dhamir mutasil namanya dhom di mahall jar mabni mimnya hanya alamatul jama'. Terus araba fi'lun madhi mabniun 'ala al-fathi fi mahall raf'in khabar mubtada. Ah, jumlah khabarnya jangan arabnya saja, fa'ilnya juga. Selesaikan dulu fi'lul fa'il ya. Bangal satu jawazan takdiru huwa wal jumlah fi'liyah khabar wali ba'duhum mutlaqa mutlaqan hal li maf'ulun bih mahdhuf takdiru a'raba ayyan mutlaqa. Ya, a'raba ayyan mutlaqa. Al-waw arfa'atwin fi jar al-hadf majrur wal jar majrur muta'alliq bi yaqtafi. Ya. Dha huwa mudhaf al-hadfi mudhaf ilayh. Dha al-hadfi wa fi dha al-hadfi. Apa? Badal. Al-hadfi badal. Ya. Ayyan naf'ulun bih muqaddam yaqtafi. غير غير مبتدا مبتدا وهو مضاف اي مضاف اليه يقتضي فعل مضارع مرفوع وظرفي ضمه مقدره على الياء وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو والجمله الفعليه في محل رفع خبر المبتدا. يا حسن، ما معنى هذا البيت؟ غير أي يقتفي أيا في ذا الحذف إن يسطى المصر. يا وبعضهم أعرب مطلقا لم وبعضهم أعرب مطلقا dan sebagian ahli nahu mereka mengi'rab ayan secara mutlak. Pendapat siapa itu yang telah disebutkan mengi'rab qawlu qawlu man siapa khalilan Khalil Yunus. Yunus. Ya. Terus di sini bagaimana mabni ya tadi di ta'wil? I'rabnya mubtada dia. Iya kan? Ayyuhum. Tadi kan disebutkan ta'wilannya Al-Khalil bahwasanya ayyuhum asyaddu 'ala ar-rahmani ini maqlul qaul dari qaul yang mahdzuf kan? Terus dia di i'rab ayyuhum mubtada marfu wa lam tarfi adamma bahirun 'ala akhirih wa mudhaf selain mudhaf ilai asyaddu khabar gitu. Ya, bukan si musul. Ya. Paham kan? Ya, terus. Wagairu dan selain ai mengikuti ai ketika pembuangan dipersyaratkan ketika silahnya panjang. Ya, silahkan dijelaskan. Tambahannya ada. Ini makna jelas ya. Wa ba'dhum a'raba mutlaqa. Sebagian lahinahu ada yang mu'arab ayun secara mutlak. Secara mutlak. Mu'arab dia. Ya, maka dia ketika itu apa? Isim mausul bukan? Heh. Kalau si Bawai Khalil berpendapat bukan ya. Isi famiyah. Ya kan? Ya. Ataupun ayu syartiyah juga ya. Terus contohnya seperti ujibuni ayyuhum qa'imun wa waquri asyadan karena zialna min kulli syaitin ayyahum asyad. Ayyahum, iya. Dan mereka yang membaca dengan nasab menakwilkan qiraah dengan dhammah dan qaul yang muqaddar. Iya. Kemudian dan diriwayatkan pula salim ala ayyihim afdal dengan jar. Iya, salim ala ayyihim afdal, iya. Ada kan? Syairnya fasallim ala ayyihim afdal. Ada juga riwayat yang dengan kasrah ya. Fasalim ala ayyihim afdal. Terus dan ucapannya afdal halfi mengisyaratkan kepada pembuangan. Berarti ini ada pendapat yang lain ya, berarti ini bukan sama enggak dengan Khalil. Ini sepertinya masih sima usul ya, cuma mereka mengi'rabnya. Menganggap mu'rab gitu secara mutlak. Mungkin beda pendapatnya berarti. Kalau Khalil Yunus kan bukan menganggapnya sebagai isim mausul. Kalau ini wa ba'du ma'rab mutlaqan, dia tetap menganggapnya isim mausul tapi apa? Mu'rab. Terus pada ucapannya fi dzal hadzi mengisyaratkan kepada a'id yang dibuang dari mausulnya. Iya. Yaitu ada beberapa ketika marfu dipersyaratkan bahwasanya a'id tersebut adalah mubtada yang khabarnya mufrad. Iya. Syaratnya ini kan dzal hadzi ayyan ghairu ayyan yaqtafi, pembuangan ini. Ini maksud dengan pembuangan ini apa? Pembuangan ini a'id. Pembuangan a'id pada silah. Ya. Selain ai itu ngikut pada ai. Syaratnya apa tadi? Agar dia silahnya panjang. Mubtada. Mubtada khabarnya mufrad. Ya, khabarnya mufrad. Ya. Contohnya apa? Rafa ya. Wahuwa alladhi fis sama'i ilahun. Ya, wahuwa alladhi fis sama'i ilahun. Apa di situ yang dibuang? Wahuwa alladhi fis sama'i ilahun. Huwa. Ya, wahuwa alladhi huwa. Ya. Ilahun fis sama' artinya. Fis sama' muta'alik dengan apa? Fis sama' muta'alik irobin dengan apa? Ilah. Karena ilah bermakna ma'lu. Ma'bud. Ya, terus. Selain ilah, contohnya apa? Ya. Tadi ya, sudah ya. Masih ada? Adapun ketika dibuang dengan ai maka tidak harus panjang. Adapun ya. Jadi kalau bersama silah yang ya, kalau bersama silah ai, kalau silahnya ai tidak dipersyaratkan silanya panjang. Panjang atau pendek boleh dibuang. Iya, boleh dibuang. Yang pendek tadi contohnya apa? Contohnya yang pendek bersama ai. Ja'ani ayyun qa'im pendek kan? Walaupun disebutkan huwa qa'im. Yang panjang contohnya apa? Ada. Ma ana billadzi qa'ilun lakasu'an. Ya. Yang bersama ayun. Ada enggak yang bersama ayun yang panjang contohnya? Ma ana bi ayi qa'ilun lakasu'an. Ma ana yang panjang. Ya sudah. Kemudian setelah selain ayun, bagaimana pada selain ayun harus silanya caranya apa? Pendek. Apa? Bukan pendek. Dianggap panjang. Kalau pendek boleh enggak? Jarang. Ada enggak yang membolehkan? Kufiyun membolehkan. Ya, contohnya tamaman alladzi ahsanu. Ulangi apa? Tamaman alladzi ahsanu. Ya. Qira'ah apa? Surat apa? Al-A'raf ya. Tamaman 'alal ladzi ahsanu dengan rafa. Aslinya apa? Tamaman 'alal ladzi huwa ahsanu. Yes. Terus masih yang dimaksud dengan tulu sulah adalah ziyadatu al-mubtada wal khabar ma'mulatin ukhra. Mana? Yang dimaksud dengan panjangnya silah adalah adanya makmul selain mubtada dan khabar. Iya. Contohnya apa? Ma'ana billadzi qa'ilun laka su'an. Iya, itu. Ma'ana billadzi qa'ilun laka su'an. Iya. Dibuang. Apanya? Yang dibuang? Huwa. Iya, ma'ana billadzi huwa qa'ilun laka su'an di sini. Dianggap panjang kenapa? Ma'ana billadzi qa'ilun laka su'an dianggap panjang. Karena ada makmul itu jar majrur. Ya, ada jar majrur. Makmulnya apa? Khabar. Khabar. Ada makmulnya khabar di situ. Ya. Qailun laka su'an. Su'an. Ada juga laka. Ya. Panjang. Masih? Ada ikhtilaf terkait ai. Kalau pendapatnya kufiyun, mereka meng-erop ai. Membolehkan pembuangan aitnya ketika menjadi mubtada secara mutlak. Iya. Apakah dia silahnya panjang maupun tidak panjang? Ataukah itu ai atau selain ai? Ah ya, mutlak kalau orang-orang Kufah. Ya, sepakatnya antara orang-orang Kufah dengan Basrah dalam hal apa? Pada ai. Apakah silahnya atau panjang atau pendek boleh? Untuk apa? Dibuang aitnya. Ya, ayatnya boleh dibuang. Adapun pada selain ayat itu ada perbedaan. Ada kesamaan, ada perbedaan. Kesamaannya apa? Kalau pendek, kalau panjang, dianggap panjang, boleh dibuang. Buang. Bedanya kalau pendek, orang Basrah melarangnya. Orang Kufah membolehkannya. Biasanya mazhabnya orang Kufah lebih leluasa ya. Masih cukup. Yang lain ada yang mau menambahkan? Ada enggak yang lain? Ada yang masih terlewat enggak? Ya, lanjut. Dari wa in lam yustatal fal hadzu nazrun wa abaw an yuhtazal in saluha al baqi li wasl mukmili. Ya, baca dulu. إن يستطل وصل وإن لم يستطل فالحذف نزل فأبو أن يختزل إن صلح الباقي لوصل مكمل. Yeah. إن tadi sudah diharap belum? إن يستطل هما belum ya? Hah? Belum ya? إن يستطل وصل إيرابنya bagaimana? إن يستطل وصل In harfu syart. In harfu syartin. Jazimin. Yustatal fi'lun mudhari. Mabni lil. Mabni lil majhul. Majhul. Wa naibu fa'ili. wa naib. Ya majzumun bi'in wa naib fa'ili waslun. Waslun ya, bukan dhamir waslun. In yustatul waslun. Kemudian mana jawab syaratnya? Mahdhuf. In yustatul waslun. Apa? Mahdhuf. Mahdhuf. Ya. Takdirnya apa? Takdiru ala ma qabla. Apa? In yustatul waslun fa ghairu ayyin. Ghairu ayyin yaktafi ayyin. Ayyin fa ghairu ya sifa. Fa ghairu ayyin yaktafi ayyan. Kenapa dikasih fa? Fa ghairu ayyin yaktafi ayyan. Kenapa? Jawab syaratnya tidak cocok dijadikan sebagai syarat, iya kan? Karena dia bukan fi'il kan? Iya, isim jumlah ismiyah. Terus wa in lam yustatal al wawu harfu atfin in harfu syartin wa jazimin lam lam harfu harfu nafin wa jazmin wa qalbin yustatal istatal fi'lun mudhari mabniun al majhul wa huwa majzum wa naibu fa'ili wa naibu fa'ilihi dhamirun mustatir fihi jawazan taqdiruhu wa ya'udu ila waslun ya wa in lam yustatal lam yustatal jumlah fi'liyah fi mahalli fi mahalli jazmin ya apa lagi syarat. Syaratnya itu ya Falhazfu nazrun alfa alwaki jadi wa yustabal itu mahalnya jazam, lafadnya jazam oleh lam, mahalnya jazam oleh in. Terus falhazfu alfa alwaki li jawab syarat ya alhazfu mabtada marfu wa alamat rafi adhamma adzahirah ala akhirih nazrun khabar mabtada wa marfu wa alamat rafi adhamma adzahirah ala akhirih wa abau al-waw harfu atfin abau fi'lun wa fa'il an yukhtazal an harfu masdarin yukhtazal wa nasbin wa istiqbalin yukhtazal harfu masdarin wa nasbin wa istiqbalin an yukhtazal fi'lun mudhari' al-majhul wa naibu fa'ilihi dhamirun mustatir fihi jawazan taqdiruhu wa ya'udu ila wasl ila waslun ya wal masdar mu'awwal min an masdar al-mu'awwal min an ma dakhalat alayh maf'ulun bih ya fi mahallin nasbin hus In saluhal baqi li waslin mukmili panjang. Yaudah, i'rabnya dikasihkan yang lain aja setelahnya. Apa jelaskan? Wa in lam yustatal fal hadzu nazrun. Situ dulu. Ya. Apa maknanya? Wa in lam yustatal fal hadzu nazrun. Jika silahnya tidak panjang maka tidak dianggap panjang. Fal hadzu nazrun. Maka jarang, pembuangannya jarang. Ya, wa in lam yustatal fal hadzu nazrun. Apabila silahnya, jumlah silahnya tidak dianggap panjang, maka pembuangan apa? Aid. Itu adalah apa? Jarang terjadi. Ya, sudah lewat tadi. Ini khusus pada pembahasan selain ayun. Ya. Terus ada yang mau tambahkan sambil di situ? Wa in lam yustatal fal hadzu nazrun. Sudah ya tadi ya. Wa abau an yukhtazal in sa luhal baqi li wasl mukmili wa abau an yukhtazal. Apa? Wa abau an yukhtazal. Maknanya apa? Dan mereka melarang man mereka man siapa? Al-Nuhat. Al-Arab. An yukhtazal apa? Melarang untuk membolehkan. Mana yukhtazal apa? Hah? Siapa yang tahu? Bantu. Mana an yukhtazal apa? An? An yukhtazal atau an yukta'. Apa naibu fa'ilnya? Huwa. Kembali kepada apa? Waslun. Mana? Waslun. Waslun. Kok waslun? Kalau waslun silah ya. Kepada apa? Aid. Aidnya. Ya. Ya, sadru silah maksudnya apa? Aidnya, ya. Sadru silah. Ya. Sadru silah. Ya, aid seperti tadi kan ayyuhum huwa, ya. Mereka enggan untuk apa? Dibuang sadru silahnya atau aidnya. Insoluh al-baqi li waslin mukmili. Apa maknanya? Insoluh al-baqi li waslin mukmili. Apabila? Apabila jumlah silahnya itu bisa dijadikan silah, tidak bisa dijadikan silah. Al-baqi ini maksudnya apa al-baqi? Apabila sisanya, sisa setelah dibuangnya, sadru silahnya, ya, aidnya ini, itu sisanya. Insoluh al-baqi, apabila sisanya, ya ini setelah dibuang, apa, sadru silahnya atau aidnya, tetap dia bisa dijadikan sebagai silah yang sempurna. Maka tidak boleh apa? Dibuang sadru silahnya ataupun aidnya. Contohnya apa? Ja'alladhi huwa. Ja'alladhi huwa. Ja'alladhi huwa abuhu muntalikun. Apa? Ja'alladhi huwa abuhu muntalikun. Abuhu muntalikun. Ya. Di sini huwa abuhu muntalikun. Seandainya dibuang huwa, bisa enggak abuhu muntalikun dijadikan sebagai silah? Bisa. Maka tidak boleh dibuang sadru silahnya, huwanya, haidnya. Kenapa? Karena kalam tidak belum sempurna. Hah? Kenapa? Ja'alladhi. Iya. Huwa muntalikun. Apa? Muntalikun abu tadi ya? Ja'alladhi. Huwa abu muntalikun. Kenapa enggak boleh dibuang huwanya? Nah. Siapa yang bantu? Ya. Sya'alladhi huwa abuhu muntalikun. Enggak boleh dibuang huwanya. Hah? Kenapa? Ya. La yu'lam. Hal? Apa? Ya. Lianna la idro apa? Ahudifa am lam yuhdaf. Karena tidak tahu di situ ada pembuangan silah atau tidak. Kalau dikatakan ja'alladhi apa? Abu qa'im dalam kondisi si pembicara meniatkan ada suatu silah huwa, si orang yang membaca enggak tahu ada pembuangan enggak karena sudah sempurna itu. Ja'alladhi apa? Abuhu qa'im, sudah ada robitnya abuhu. Dalam kondisi si pembicara ini menginginkan ada silah huwa. Iya. Kalau dibuang, iya, disangkanya enggak ada gitu, huwa. Ada enggak maknanya, perbedaan maknanya antara ucapan ja'alladhi huwa abuhu muntalikun dengan ja'alladhi abuhu muntalikun? Ada enggak perbedaannya? Mana yang lebih kuat? Ya, huwa abuhu muntalikun. Datang orang yang dia, bapaknya, ya, lebih kuat huwa abuhu muntalikun. Nah, itu paham enggak? Jadi kenapa dalam contoh tadi, yaitu yang semisal itu, juga yang semisal itu, dari silah-silah yang dia sudah sempurna, seandainya dibuang sodernya atau aidnya, untuk tidak boleh dibuang di situ soder silahnya atau aidnya, karena nanti disangka bahwasanya di situ tidak ada yang mahdhuf. Ya, padahal antum menginginkan ada yang mahdhuf. Ya, maka harus antum sebutkan soder silahnya, enggak boleh dihatas. Ya, ja'alladhi huwa abu qa'imun. Enggak boleh ja'alladhi abu qa'im. Terkecuali alam tidak menginginkan adanya huwa di situ, ya boleh ja'alladhi abu qa'im. Enggak menginginkan adanya huwa kok. Kalam yang antum hanya sebatas itu. Terus masih paham ya wa abau an yukhtazal in saluhal baqi li wasil mukmili. Mereka orang Arab enggan untuk menghilangkan sadru silahnya atau aidnya apabila sisanya cocok dijadikan sebagai sila yang sempurna. Contoh yang lain ada enggak? Heh? Bobitnya apa? Sudah kita lewatkan ya. Bobitnya apa dalam masalah ini? Hah? Apa bobitnya dalam masalah ini? Mata annahu mata ihtamala al-kalamu al-hazfa wa adamah lam yajuz hazul a'id. Itu saya hafalkan tuh. Bobitnya kapan saja kalam pada sila itu memungkinkan adanya hadaf dan tidak adanya hadaf, maka tidak boleh membuang a'id. Tidak boleh membuang apa? A'id. Ya. Jadi tadi, ya pada ja'alladhi huwa abuhu muntolik. Antum kandaki huwa abuhu muntolik. Ya sebutkan huwanya. Jangan tidak sebutkan. Kalau tidak disebutkan ya sudah, berarti dianggap tidak ada huwanya. Abu muntolik sudah sila sempurna. Tidak ada satu sila di situ yang membuang. Ya. Ya. Kalau i'rabnya Abu Muntalik jelas ya. Mubtada khabar. Kalau huwa Abu Muntalik, i'rabnya bagaimana? Huwa sebagai mubtada, kemudian Abu Muntalik ya mubtada yang kedua, kemudian Muntalik khabar dan mubtada yang kedua. Jumlah mubtada yang kedua dan khabarnya khabar bagi mubtada yang pertama. Nah. Terus masih ada. Ah. Sebutkan i'rabnya la siyama isim yang datang setelah la siyama. Ada berapa keadaan yang nakiro dan ma'rifahnya, seperti ucapannya penyair ala rubba yaumin salihin laka minhuma wala siyama yaumin bidarati juljuli. Di sini datang setelah siyama isim nakiro, ada berapa sisi i'rab di situ? Ada berapa? Pada rafa. Ada berapa sisi i'rab dulu sebutkan? Enam. Setelah saya tiga ya. Atau berapanya tiga kan? Tiga. Yang pertama yang paling kuat di i'rab. Jar. Iya, majrur. Majrur. Iya. Bagaimana rincian i'rabnya? Berarti la siyama yaumin. La-nya la? La nafil jinsi. Siya? Siya ismula. Ismula. Mabni ala? Mabni. Atau bagaimana? Mabni atau mu'rab dia ketika itu? Mu'rab dia. Ya, mansub dia. Alamat tunisnya al-fathah. Ma'nya ma apa? Ma'nya za'idah. Ma'nya za'idah. Berarti yauminnya sebagai? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Mana ya, khobarnya la'nya? Mahzuf. Takdirnya? Mawjud. Mawjud. Ya, ini sisi yang pertama. Ketika majrur anda menjadikan ma'nya za'idah. Sisi yang kedua. Dijadikan ma'nya? Ma'. Nakirah? Nakirah mausufah. Ghairu? Nakirah ghairu mausufah. Mausufah. Kemudian nyauminya? Sebagai badal. Badal. Sama khabarnya tadi mahdhuf. Mawjud. Sisi yang kedua rafa. La siyama yaumun. La-nya sama. Nakirah mausufah. Kemudian siyanya sebagai apa? Isim la. Isim la. Mansub. Kemudian ma-nya sebagai apa? Nakirah mausufah. Nakirah mausufah. Takdirnya apa berarti? Lamis la. Lamis. Lamis la. Lamis la. Apa? Syai'in. Azimin. Kemudian. Apa yang merofakkan yaumunya? Sebagai khabar. Khabar dari mubtada mahdhuf. Takdirnya apa? Huwa. Huwa. Atau juga bisa dibawa maknya kepada ma apa? Mausulah. Ini sama dengan tadi. Ini nasiya alladhi huwa yaumun. Kemudian kalau mansub bagaimana? Maknya? Maknya nakiro khairu mausufah. Nakiro khairu mausufah. Lamit la syai'in. Kemudian yaumaknya sebagai apa? Mafulun bih. Dari fil yang? Mahdhuf. Atau yang kedua? Sebagai tamiz. Ya, tamiz dari apa? Maknya ma apa? Nakirah khairu mausufah. Iya. Kemudian dia sebagai tamiz dari apa? Yaumannya. Sana jadi fathah. Tamiz dari? Iya ma. Ma. Iya. Ditamiz dari ma. Kalau yang ma'rifah bagaimana? Ya sama. Ya. Yang ma'rifah juga sama. Seperti itu. Cuma ada pembahasan pada yang man? Mansub. Ada khilaf di situ. Kalau kita terima pendapat orang-orang kufa ya sudah sama. Ya. Terus ada yang tertinggal enggak ini? Pembahasan ini. Wa in lam yustatal fal hadzu nazrun wa abawan yukhtazal. Kalau enggak salah ada. Masih ada yang tersisa. Hah? Ada yang tersisa kalau enggak salah. Apa kritikannya Ibnu Aqil? Di sini Ibnu Malik hanya membahas sa'id yang marfu. Iya kan? Padahal umum, bukan hanya yang marfu. Tapi yang apa? Mansub dan maju juga masuk. Iya. Koinnya tadi. Mata solaha ma ba'da dhamir li an yakuna silah la yuhdzaf. Gitu lah. Kapan saja apa yang setelah dhamir a'id ini cocok dijadikan sebagai silah, maka tidak boleh dibuang. Apakah dhamirnya marfu? Enggak mesti marfu. Kalau tadi kan marfu saja ya. Atau mansub atau apa? Majrur. Apa contohnya yang mansub? Ja'alladhi dharabtuhu fi dari. Ya, ja'alladhi dharabtuhu fi dari. Fi dari. Ya. Ja'alladhi dharabtuhu fi dari. Ketika anda menginginkan dhamir ha sebagai rabit ataupun a'id yang kembali kepada alladhi harus sebutkan. Ya, ja'alladhi dharabtuhu fi dari. Enggak boleh dikatakan apa? Ja'alladhi dharabtu fi dari. Kenapa? Karena seandainya dibuang di sini dhamir ha, di sini ada robit yang lain yang dia kembali kepada alladzi. Maknanya sama enggak? Ja'alladzi dharabtuhu fi dari dengan ja'alladzi dharabtu fi dari. Beda. Apa bedanya? Kalau ja'alladzi dharabtuhu fi dari apa? Alladzi di sini yang dipukul kan? Datang orang yang saya memukulnya di rumah dia. Kalau dibuang haknya, mungkin yang dipukul bukan alladzi. Iya kan? Cuma di tempatnya dia gitu kan. Ja'alladzi dharabtu fi dari. Datang orang yang di rumahnya, saya memukul. Ya, bisa jadi dia atau bisa yang lain dia kan. Iya. Kemudian, yang majrur contohnya apa? Marartu billadzi marartu bihi fi dari. Iya. Marartu billadzi marartu bihi fi dari. Enggak boleh dibuang apa ya? Bihi. Bihinya. Ya, san. Kemudian wal hadzu ya betul ya. Wal hadzu 'indahum katsirun min jali fi 'aidin muttasilin in intasab bi fi'lin aw wasin kama narju yahab. Bonus ini 3 aris. Ya, diharap dulu. Apa barangkali ada mau masukkan dari ibadah barangkali ketinggalan? Enggak ada. Ya. A'rib wal hadzu 'indahum katsirun min jali wal hadzu. Difahami ya, jangan mikiri aduh nanti pagi saya apa ini bisa enggak, jangan itu yang dipikirkan. Tadi yang sudah lewat tuh. Tadi antum persiapan sebelumnya. Faedah yang tadi antum disebutkan dari teman-teman antum itu antum ingat-ingat itu. Ya, wal hadzu 'indahum katsirun min jali. Wa al isti'naf. Ya. Al-hadzu mubtada'un marfu'un wa 'ala madzarfi dhamma dhahir wa akhirih. Ya. 'Indahum 'inda dharf muta'alliqun bi hadzf aw bi katsir aw bi munjali. Ya, syukur. Wa hum mudaf dhamir al-'aid ila al-nuhat ila al-nihat mudaf ilay. Ya. 'Inda an-nuhat wal hadzu 'inda katsir min jali. Al-ayam lebih rajib al-arab. Al-Nuhat. Al-Nuhat, ya. Terus, Kathirun. Kathirun, khabarun marfu'un wa'ala madarafi idumah dohiru ala akhirihi. Ya. Munjali. Munjali, na'atun li kathir. Na'atun. Li. Kathir. Au. Boleh enggak? Khabar sani. Yang lebih bagus mana? Khabar sani sepertinya. Ya. Walhadfu kathirun munjali. Ya. Terus mana ya bah? Belum selesai ya. Fi a'idin mutasilin inin tasab. Fi a'idin jar majur muta'alik bi kathir au bi munjali. Mutasilin fi... Ya. Ya dah, langsung aja. Mutasilin. Mutasilin mudafilai. A'idin mutasilin. A'idin mutasilin. Oh, na'am. Ih, kok baca? Pantesan lancar. Nah, dengan hafalan ya. Terus ini tasob. Mutasil itu na'at ri'aid. Ini tasob. Ini tasob. In syartiyah jazimah. Terus in tasob fi'lu madin ya mabni fi'lu syart mabni ala fathi fi mahalli jazmin. Fi mahalli jazmin. Aina fa'ilu? Dhamir mustatir. Taqdiruhu huwa ya'udila. Yo. Ada dekat ke sampingnya. Mutas fi'ain. A'id muttasil, ya. Yeah. Di fi'lin awasfin kaman narju yahab. Di fi'lin? Di fi'lin. Jar majrurun. Mutalik. Muta'alikun bi. Bi. Bi. Bi. Bi. Bi. Bi. Bi. Ikut aja. Kalau enggak, kok enggak merojaah. Setiap naik yang berteriak diikuti suaranya. Bi. Bi. Bi. Bi fi'lin jar majrurun muta'alliqun bi intasab bil fi'li aw aw aw harfu 'athfin wasfin wasfin mu'athfin ma'tufun bi ala ma'tufun ala fi'lin fi'lin kama narju yahab kama fat kaf kaf harfu jarin jaratun li jarun li qal mahdhuf iya. Al-jar wal-majrur. Jar wal-majrur. Muta'alik bi. Muta'alik bi. Bi. Bi. Bi fi'lin. Muta'alik bi fi'lin. Mahdhuf khabar. Min mubtada. Mah. Mahdhuf. Sering-sering yang bilang. Ya. Man. Man. Man. Ismu wasulun. Mabni ala. Mabni ala sukun. Fi mahali. Fi mahali. Raf'in. Mubtada. Iya. Narju. Narju fi'lun mudhari'un. Mar. Marfu'un. Ala mutarfihi. Wa ala mutarfihi. Dhammah muqaddarah. Ala. Ala waw. Mana min duhriha. Mana min duhriha. Ta'adzur. As-sir. Qol. Iya. Kemudian. Yahab. Yahab. Fa'ilun. Fa'il. Apa fa'il sih? Man di sini? Oh, yahab. Yahab fi'lun. Marju yahab. Yahab fi'lun mudhari'un. Ya. Marfu'un. Wa'alamat rafi. Wa'alamat rafi dhamma dhuhir al-akhirihi. Ya. Wa sukina. Wa sukina lil-waqaf. Terus? Terus. Wa fa'il tamir mustatir fi jawaz an taqdiru huwa. Ya. Mana di sini jumlah silahnya? Jumlah silahnya mana? Narju. Iya, hab jumlah filiyah mahalnya apa? Ya narju jumlah silah tidak ada mahal dalam i'rab. Kemudian ya hab jumlah filiyah i'rabnya bagaimana? Fi mahal rafin khabar. Khabar. Mana aidnya di sini? Aidnya mana? Ada mana sih musul? Mana aidnya? Hah? Nar? Narju. Narju. Ah itu narju. Mahdhuf tadinya apa? Man narjuhu? Yahab. Iya, man narjuhu. Zat yang kami harapkan Allah SWT. Yahab. Memberi apa yang kami harapkan. Tersambung nanti ya insyaallah di sini. Lihat dulu. Siap ya. Allahumma bihamdika syukrulillahi la ilaha illa anta subhanaka wa ta'ala. Alhamdulillah shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa tabi'ihi wa sallama tasliman katsira ba'd. Tadi pada contoh thumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahman i'tiya. Kenapa? Menurut pendapat mereka yang mengatakan bahwasanya ai itu isim mausul, ada sodru sila ai jadi buang. Alasannya apa? Alasannya mereka yang menganggap ayu, misalnya itu yang rajih, adalah isim mausul. Dalam contoh ayyuhum asyaddu ala rahmani atiya, wajib naktirkan di situ sodru sila aid. Kenapa? Karena yang namanya sila harus berupa jumlah. Iya kan? Harus berupa jumlah. Iya, harus berupa jumlah. Sehingga ditakdirkan di situ huwa asyaddu, jumlah. Sekaligus di situ ada apa? Aidnya. Adapun yang berpendapat istifhamiyah, ya sudah enggak ada penakdiran di situ. Mubtada khabar ya Rabbi, ya kan? Ayyuhum asyaddu, mubtada khabar. Iya. Beda ya. Iya. Ya, silakan dilanjut. Iya. Syarah yang lengkap dan ringkas jami. Ya. Itu. Oke. Enggak ada suaranya. Ini aja deh. Walhasu indahum kathirun munjali, walhasu indahum kathirun munjali, fi a'idin mutasilin inin tasob bifidin awasun kamanarju yahab. Dan dibuang di sisi mereka lunuhat banyak dan jelas. Dibuang a'idnya. Pembuangan a'id di sisi mereka alunuhat. Ulangi pembuangan. Pembuangan. Ya. Jadi mereka anuhan sering. Kasirun. Apa kasirun? Banyak. Munjali. Si aidin muttasilin. Pada aid yang muttasil. Ini nasab di fi'lin awasin. Jika dinasab. Jika dinasabkan oleh. Atau. Silakan, ada yang mau ditambahkan dari penjelasannya, contoh-contohnya, syawahidnya, i'rabnya, dan lain sebagainya. Ya. Aid dan aid, aid. Ya. Syarat boleh dibuangnya aid adalah agar yang pertama. Agar aidnya muttasil, berarti keluar darinya aid yang munqati'. Muttasil lawannya apa? Nah, itu kalau pembahasan ini istisna itu mustasna munqati, mustasna muttasil. Belum sampai nunggu tinggi merujaknya itu kelewatan. Muttasil berarti enggak boleh membuang aid yang ya, contohkan. Contohkan aid munfasil. Ya ja'alladhi iyahu darabtu. Tidak boleh dikatakan ja'alladhi darabtu. Iya, ketika dimaukan iyahu. Kenapa? Kenapa? Karena kalau dibuang yang dipahami ya muttasil darabtu gitu. Akhirnya hilang hasarnya. Hasarnya hilang. Kan taqdimu mahqu ta'khir. Yufidu al-hasr. Ya, gitu. Terus mansubah. Syaratnya kedua, gitu, jangan langsung. Syaratnya kedua, mansubah. Agar mansuban apa yang mansub? Haidnya mansub. Ya, asan dua-duanya contohkan. Yang pertama tadi haidnya mutasil, contohnya apa? yang boleh dibuang, ayat yang mutasil. Ja'al ladzi darabtu, boleh dikatakan ja'al ladzi. Ya, ya. Keluar darinya yang munfasil, tadi sudah contohkan. Iya, ja'al ladzi yahu darabtu. Enggak boleh dikatakan ja'al ladzi darabtu ketika dimaukan dengannya makna ja'al ladzi yahu darabtu. Yang kedua? Yang kedua adalah mansub. Mansub contohnya sama tadi ya. Ja'al ladzi ya darabtuhu. Boleh dikatakan darabtu. Kenapa? Di situ ha sebagai maf'ul mansub. Tidak boleh membuang ayat yang ikan mutasil mansub. Ada enggak konsekuensinya? Marfu bagaimana yang marfu? Sudah lewat ya pembahasan haidnya marfu. Iya. Yang majrur sudah juga ya? Ya sudah. Ada pembuangan haidnya mansub, marfu, majrur sudah lewat. Bi fi'lin tam. Syarat yang kan yang nyebutkan sih. Wah, keenakan antum ya. Syarat yang ketiga apa? Ya belum selesai mansuban bi fi'lin tam. Jadi satu itu. Ya, jadi satu jangan mansuban saja, mansuban bi fi'lin tam gitu ya. Yaitu syarat yang kedua agar di dinasobkan. Ya. Contohnya apa? Dinasobkan dengan fi'il yang sempurna. Ya, boleh. Ya. Ini contoh yang fi'il tam, ja'al ladzi apa? Darabtuhu wal ladzi ana mu'tikahu dirhamun. Berarti keluar dengan fi'il tam. Nah, contohnya? Contohnya? Cih. Ja'al ladzi kanahu. Kanahu ko apa? Ko iman. Enggak boleh dikatakan. Kana ko iman. Iya. Terus? Aw biwasfin. Bagaimana di sini? Dibantu dengan pertanyaan lah, nggak apa-apa. Di sini An-Nadhi menyebutkan bahwasanya atau menyamakan amil yang berupa fi'il dan wasf. Bagaimana pada kenyataannya? Ya ini banyak pembuangan ayat yang mutasil yang mansub bersama fi'il banyak, bersama wasf juga banyak. Atau bagaimana? Ya, sama banyaknya. Ya itu yang banyak. Yang banyak terus bersama fi'il. Adapun bersama ya sedikit. Terus bagaimana udurnya? Udurnya an-nazim. Kata di sini kan pembuangan itu banyak pada a'id yang mutasil yang dinasab oleh fi'il atau wasf. Di sini kan terkesan pada wasf pun banyak padahal tidak, sedikit. Yang banyak bersama fi'il. Jawabannya gimana? Udurnya an-nazim apa? Awasfin. Karena ya dia diatofkan atas fi'il. Ya. Masih ada silakan. Syawahidnya ada? Coba datang syahid data apa? Yang dibuang ataupun aid yang dia dinasabkan oleh wasaf yang dibuang dia. Apa syahidnya? Kalau pada fil banyak. Kalau dalam pada fil apa dalam ayat? Zarni wa man khalaqtu wahida. Takdirnya apa? Khalaqtuhu. Zarni. Iya, masih ada apa lagi? Takdirnya apa ayatnya di situ? Ba'atsahu kembali ke? Kembali ke ha? Kembali ke mana haknya? Ini sepertinya ringan, memastikan paham gak gitu. Jangan bisa-bisa jawab terus. Ternyata gak paham. Ya, ahadal ladhi ba'atahu allahu rasulah. Ini a'id. Kembali ke mana? Apa? Oh, ada. Yang dibahas tentang apa? Isim-isim? Mausul. Isim mausul itu harus ada. Jumlah silahnya harus ada apa? A'idnya. Jumlah silahnya mana? Alladhi ba'atallahu rasulah. A'idnya mana? Mahdhuf tadi ba'atahu. Iya kan? Kembali kepada alladzi. Ya, terus yang sifat penasabnya sifat, apa contohnya? Mallahu mulika. Ada haknya enggak? Katanya pembuangan. Ya. Awas. Naf'un. Ya. Mallahu mulika fadl mallahu mulika fadlan rahmadanhu bihi fama lada ghairihi naf'un wala darar. Syaje mana? Mallahu mulika. Mulika, muli itu isim apa dalam sharaf? Isim makan, zaman. Sifail berapa? Masa saya tahu. Aula yuli. Aja sharaf ya. Mana di sini isim maksudnya? Mallahu mulika fadlun. Isim maksudnya mana? Mana lagi enggak ada. Mallahu mulika fadlun fahmadanhu bih. Mana isim maksudnya? Syahidnya mana dulu? Syahidnya dia. Mulika. Ya mulika. Isim maksudnya mana? Kan dia datang sebagai silah. Isim maksudnya mana? Mahdhuf. Waduh, ada penemuan baru jangan-jangan. Ada isim maksudnya mahdhuf. Ma itu permana Allah sih, ya kan? Mallahu mulika. Iya ma. Mana alladhi Allahu mulika hu. Asli ha kembali pada ma. Mana nih? Iya. Ya. Masih ada tambahan? Ya dipahami itu. Iya. Jangan sampai yang dasarnya enggak paham. Jadi kan dasarnya kan isim-isim mausul apa saja, isim mausul butuhnya apa saja, silah, kemudian naid, ya itu. Ya, ada yang mau tambahkan lagi? Masih ada enggak? Ya, kalau tidak ada lanjut. Ya, atau yang lain ada yang mau menambahkan? Hah? Enggak ada ya, ganti. Kadzaka hadzuma bi wasfin khufidha kan taqadin ba'da amrin min qada. Ya. Ya, san. Wala'id. Wala'id. Ya, san. Kan taqadin ba'da amrin min qada. Ya, kan kanta al-jar wal majrur. Ya, bagus gitu ya. Muta'alliq bi mahdhuf khabar lil mubtada mahdhuf. Kemudian kaf jar baru. Globalnya aja dulu. Kanta al-jar wal majrur. Kanta ila akhirih ya. Kanta qadin ba'da amrin. Ya, kanta qadin. Kanta qadin ba'da amrin min qada. Kanta jar wal majrur. Kaf jar wal majrur mahdhuf. Di mahalli. Tapi khabar lil mubtada mahdhuf. Ya. Ya, kalau mau lebih tepatnya dhamirnya an itu ya. Tanya lil khitab di harfu khitab, tapi enggak apa-apa. Ya terus. Khabar. Marfu alamat rafi itu muqaddar ala al-ya mahdhufah. Ya. Ba'da dhorof muta'alliq bi mahdhuf, muta'alliq bi mahdhufin ahad li qawlin mahdhuf. Ba'da amrin min qadha. Mutalik bi mahzuf. Na'ad bil qawul alayhi. Iya, na'ad bil qawul mahzuf. Jadi ka qawlika. kaqaulika anta qadin, yang mana kaqaulika ini ba'da gitu. Ucapanmu ini anta qadin itu datangnya setelah amri min qada. Ini mengisyaratkan kepada ayat nanti yang akan disebutkan. Ya. Terus ya. Qada. Ya, sudah selesai ya. Ya. Silakan diterjemahkan dulu. Begitu pula boleh membuang akid yang dijarkan dengan sifat. Iya. Iya. Seperti ucapanmu anta qadin setelah fi'il amr yang mustaq. Kal qaul seperti ya. Terus ini maksudnya mengisyaratkan apa? Ka anta qadin. Ya, apa? Faqdima anta qadin. Ya mungkin ka anta ka qawlihi ya, dari ucapan Allah Subhanahu wa taala. Anta qadin. Ya, setelah ucapan ini datang setelah fil amr dari qada, yaitu apa? Faqdima anta qadin. Faqdima anta qadin. Syai'nya mana di situ? Coba diubah aja. Faqdima anta qadin apa namanya? Iqdi mab. Iya. Ma fa'iluhu? Iya. Ma. Ma faqt ya musul. Ya fulan bi. Anta qadin. Anta mubtada. Qadin khabar. Terus? Aidnya mana? Dhamir mustatir. Amilnya mahzuf, dibuang. Ya itu takdirnya apa? Qadihi. Ya, qadihi, dibuang. Qadin. Faqtima anta qadin. Silakan putusan keputusan yang akan kau putuskan, keputusan tersebut. Ya. Ya jelas ya? Ya. Ada yang mau tambahkan? Ya, kakolika bisa ucapan kita ketika baca Al-Quran ya. Anta qadin. Faqdi ma anta qadin. Asyik qadihi. Ya, ada yang bertambahkan? Apa? A'id yang boleh dibuang bersama sifat bagaimana? Yang? Ya? Ya, yaitu yang dijarkan oleh dhofa ataupun dengan huruf. Adapun dalam contoh tadi, faqtima anta qadin adalah contoh pembuangan a'id yang dia dijarkan dengan dhofa. Terus? Adapun apa? Ya, dijarkan, a'idnya dijarkan oleh huruf jar, maka tidak boleh dibuang kecuali. Ya. Kecuali. Kecuali. Ya. Huruf yang misal apa? Huruf yang misal dengan huruf yang masuk kepada a'id yang majrur itu. Semisal dalam hal apanya? Lafzan wa ma'nan. Contohnya apa? Marartu billadhi marartu bih. Boleh dibuang menjadi apa? Marartu billadhi marartu. Atau boleh pula anta marun. Marartu billadhi anta marun. Dengan isim fa'ilnya. Mar isim fa'il. Marirun aja. Didomkan jadi marun. Terus bagaimana kalau seandainya yang mengejarkan a'id yang majrur ini berbeda lafadznya dengan a'id yang majrur yang mengejarkan isi mausulnya, boleh enggak dibuang? Tidak boleh dibuang. Contohnya apa? Apa? Apa? Ghadibta 'alayhi. Marotu billadhi ghadibta alaih, sama kata orang yang kau marahi. Enggak boleh dibuang apanya alaihi. Kenapa? Karena yang mengejarkan a'id di sini alaihi ha ala, berbeda dengan yang mengejarkan isim mausul ba. Iya, kemudian kalau maknanya berbeda bagaimana? Lafaznya sama, maknanya berbeda, boleh enggak? Contohnya apa? Ya, marutu billadhi marutu bihi ala zirin. Apa bedanya makna ba yang pertama yang masuk pada isim mausul dengan ba yang masuk pada a'id bihi? Bedanya apa maknanya? Ilsaq sawi. Artinya apa? Marutu billadhi marutu bihi ala zirin. Saya melewati. Ya, orang yang kau lewati dengannya karena Zaid. Belum pas. Siapa yang bisa menerjemahkan? Hah? Siapa yang bisa? Menerjemahkan Hamzah? Bisa? Fadlu bisa? Terjemahnya apa? Tamam. Bisa? Marutu billadhi marutu bihi ala Zaidin. Saya melewati orang yang apa? Apa? Iya. Saya melewati orang yang karenanya gitu. Saya melewati Zaid. Ya itu ya. Marutu billadhi bihi marutu ala Zaidin gitu. Saya melewati orang yang ya, marutu bihi ala Zaidin. Karenanya engkau melewati Zaid gitu. Ala, kadang marro dengan ala mutadinya, kadang dengan ba. Dari sini marro ala, ba-nya di sini sababiyah saja. Jadi marrotu billadzi marrota ala Zaidin, atau bihnya duluan ya. Marrotu billadzi bihi marrota ala Zaidin. Saya melewati orang yang ya, saya melewati Zaid karenanya gitu. Ya, masih ada? Ya, Ivan masih ada enggak, kan? Tambahannya. Cukup yang lain? Ada yang mau nambahkan enggak? Kadza allazi jura bimal mausula jar kamurru bil ladzi marratu fa huwa. Belum itu ya. Tadi maksud baru sampai ke ucapan musannif. Kadza kahadhu ma bi wasl khufiyyin wa kan taqadin ba'da amrin min qada. Jadi ba'da amrin min qada sifat dari qaul. Enggak ada dari yang lain? Kalau enggak ada dilanjutkan. Setelahnya siapa? Ya. Kadzal ladzi jura ya. Sudah semua atau belum? Waktunya habis. Oh, bisa aja ya. Ya sudah, kita lanjutkan insyaallah. Kesempatan berikutnya bihaqi lagi ya. Ini keberuntungan atau kebuntungan nih kayak gini nih. Buntungan udah siap-siap gitu ya. Keberuntungan ya, belum siap-siap tentunya ya. Ya, cukup. Subhanallah wa bihamdika, syukurlillah, anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.